الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليك من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال الإمام المفسر رحمه الله ثم خاطب الله العبادة وألفتهم إلى الكتاب فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hamba-Nya agar menengok, melirik, membaca pada Al-Qur'an, mengikutinya. Faqala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah dari apa-apa yang diturunkan pada kalian dari Allah, Rabb kalian. Al-kitab alladhi urida al-inzalu li'ajlikum. Kitab yang Allah turunkan. Al-Khalas. Belum. Baik. Al-kitab alladhi urida al-inzalu li'ajlikum. Yang mana Al-Quran. Atau kitab-kitab yang Allah turunkan adalah untuk kalian sendiri, demi kalian, maslahat untuk manusia sendiri. Wa huwa min rabbikum, yang itu adalah datangnya dari Rabb kalian. Alladhi yuridu an yatima tarbiyatahu lakum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebagai tarbiyah, pendidikan untuk kalian. Anzala alaikum hadzal kitab, Allah turunkan Al-Qur'an ini, Al-Kitab ini. Ini sab'u, ini sab'atumu, kamulat tarbiyatukum. Kalau Allah seandainya kalian mengikuti kitab tersebut, maka akan sempurna pendidikan kalian. Tamat alaikum ni'mah. Dan sempurna kenikmatan pada kalian. Wa hadaitum li ahsan al-a'mal wal akhlaq wa ma'aliha. Sehingga kalian diberikan hidayah. Li ahsan al-a'mal. Amalan-amalan yang baik, akhlak-akhlak yang tinggi. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Janganlah kalian mengikuti selain Allah sebagai penolong. Satawallahu lahum. Sehingga kalian cintai mereka, kalian ikuti hawa nafsu mereka. Wa tatrukun li ajliha al-haqqa. Kalian lebih, sehingga kalian meninggalkan al-haq demi atau dalam rangka mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat Allah. Kalau tadzakkartum, kalaulah seandainya kalian mengingat Allah, wa'alaustum al-maslahah, dan kalian mengetahui maslahatnya, lama asartum al-dar ala nafi'ah, misalnya kalian tidak akan mendahulukan hal-hal yang mudharat daripada yang bermanfaat. Kalian tidak akan mendahulukan musuh daripada penolong kalian sendiri yang sebenarnya. Semahadzara ma'ubati lil'umal ladzina kazzabu ma'jima ja'atum bihi rusulun. Kemudian mereka diberikan peringatan, jangan sampai mendapatkan siksaan, ancaman siksaan sama seperti umat-umat sebelumnya yang mana mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, dihancurkan dan dibinasakan. Liyalla yushabihuhum, jangan sampai mirip seperti mereka. Faqala wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna. Berapa banyak dari suatu negeri yang kami hancurkan, negeri tersebut yang kami binasakan, ketika datang azab kami yang sangat pedih, na'udzubillah, bayatan di malam hari, ahum qailun, atau mereka sedang dalam keadaan tertidur di siang hari, lalai. Wa'ala ghurfatihim ghafilun, dan mereka sedang lalai di kamar-kamar mereka. Lam yakhtar al-halak ala qulubihim, tidak pernah terbayangkan bahwa mereka akan hancur binasa di dalam hati mereka. Fahinja humul azab lam yadfa'u an anfusihim, ketika datang azab siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun tidak bisa menolaknya. Wala agnat anhum alihatum allati kanu yarjunahum, dan tidak akan bermanfaat pada mereka sembahan-sembahan mereka yang dahulu mereka sembah, mereka berharap dan menyembah. Yang angkaru makanu yaf'alun minadzulum wal ma'asi, mereka mengingkarinya. Wala angkaru, mereka tidak mau mengingkari dari kezaliman, kemaksiatan, yang dihancurkan, dibinasakan semuanya dengan azab siksaan dari Allah. Famakana da'wahum ja'ahum ba'suna illa anqalu inna kunna zalimin. Famakana da'wahum, maka tidaklah dari ucapan yang mereka katakan ketika datang kepada mereka siksaan Allah, melainkan mereka akan mengatakan inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang berbuat zalim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah, berapa banyak dari negeri yang kami hancurkan, kami binasakan, yang sebelumnya negeri yang zalim. Wa insya'na ba'daha qawman akharin, sehingga negeri yang zalim ini Allah tumbuhkan, Allah lahirkan kaum yang lain. Ya, demikian pula tempat dan lain sebagainya. Nah, Allah tumbuhkan yang lain, yang lain, yang lain. yang sebelumnya zalimah, Allah ganti orang-orang yang zalim, Allah ganti itu otomatis. Ya, yang menakutkan kalau kita yang berbuat kemaksiatan, dosa dan kezaliman. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falamma ahsal ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma'utriftum fi masakinakum la'allakum tus'alun warji'u wailana inna kunna zalimin. Celakalah kami dahulu, kami adalah orang yang berbuat zalim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'allahum hasilan khamidin. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim, dan sungguh-sungguh pasti kami akan menanyakan alladhina ursila ilaihim yang kami utus kepada mereka. Ayolah nas'alan al-umam al-ladhina arsallahu ilayhim al-mursalin. Pasti kami akan bertanya, menanyakan kepada umat-umat yang mereka sudah diutus para rasul. Amma ajabu bihi rasulahum, dari apa yang mereka jawab ketika mereka diutus utusan kepada mereka para rasul. Wa yawma yunadihim, maka ingatlah tatkala mereka dipanggil oleh Allah, fa yaqul madza ajabtum al mursalin, apakah yang kalian jawab dari utusan Allah azza wajalla. Ini umatnya dijaga, ditanya, umatnya akan ditanya. Dan rasulnya pun akan ditanya oleh Allah, wa la nas'alanna al-mursalin, dan sungguh-sungguh pasti penekanan. Kami pun akan bertanya kepada mursalin yang diutus. Nah, tentang tabliknya mereka, apakah sudah menyampaikan risalah Allah, nah pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ajabathum bihi umamahum, dari apa yang nah disampaikan kepada mereka terhadap umat-umat mereka. Fala naqusanna alaihim, dan sungguh-sungguh pasti kami akan menceritakan kepada mereka. Alal hal, diceritakan kepada makhluk seluruhnya. Amma amilu ma'amilu, dari apa yang mereka lakukan. Bi'ilmin minhu ta'ala la li'amali, tentunya dengan ilmu dari Allah terhadap amalan mereka. Wa ma kunna ghaibi, dan kami tidak ghaib. Di waktu dan awqat, tidak pernah gaib dalam satu waktu yang lainnya. Artinya pasti akan dihitung. Ada hisab, ada perhitungan. Ahsahullah wa nasuh, Allah akan menghitungnya dan mereka akan lupa. Faqala ta'ala laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan Allah berfirman, laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Dan sungguh kami telah menciptakan di atas kalian sab'a tara'iq, ada tujuh tingkatan langit. Wa ma kunna 'anil khalq ghafilin, dan kami tidak akan lalai dari makhluk sedikit pun. Pasti akan dihisab, dihisab dan dihisab. Sallallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.